إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله. القرآن adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wahyukan kepada Jibril alaihi salam, dan Jibril menyampaikannya kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Jibrail sami'ahu minhu, dan malaikat Jibril alaihi salam benar-benar mendengar langsung dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sayati fis salati insyaallah, sebagaimana nanti akan datang dalam pembahasan salawat insyaallah. Tapi pertanyaannya sekarang, apa kaitannya Al-Quran kalamullah dengan bab yang sedang kita bahas? Bukankah bab yang sedang kita bahas adalah ad-dabhu li ghairillah, tentang menyembelih untuk selain Allah? Ma jaa fi dhabhi li ghairillah, apa yang datang tentang penyembelihan-penyembelihan untuk selain Allah? Ini apa yang datang dari ancaman-ancaman bahwasanya itu adalah syirik kalau menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kok tiba-tiba bicara Al-Quran kalamuhu? Menyujib, apa kaitannya dengan pembahasan? Hah? Tidak tahu atau tidak berani menjawab? Barakallahu fikum. Karena berkait dengan hadis Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Apa melaknat? Hah? Melaknat adalah at-tard wal ibad. Tard itu mengusir dengan ucapan atau tidak dengan ucapan? Hah? Dengan ucapan. Baik. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Apa salawat Allah kepada nabinya? Hah? Sana'uhu inda al-malaika, pujian Allah kepada malaikat. Dengan suara atau dengan ucapan atau tidak dengan ucapan? Dengan ucapan. Maka al-la'an was-sala semuanya bil qawli wa bil kalami. Falidzalika qulna annallaha lahu sifatul kalam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam. Wal Qur'anu kalamuhu, dan Al-Qur'an juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau ucapan itu didengar atau tidak didengar? Yang namanya ucapan ya didengar. Berarti Allah berbicara dengan suara. Na'am bi sautin, dengan suara. Tetapi tidak sama dengan suara apapun, dan kalian tidak pernah tahu seperti apa. Ketika Allah berbicara, malaikat saja tersungkur. Hampir seluruh malaikat tersungkur, tidak sadarkan diri. Dan yang pertama sadar adalah Jibril. Dalam keadaan sudah paham apa yang Allah katakan. Kemudian Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat-malaikat tadi ketika sadar bertanya-tanya, "Madza qala rabbukum? Madza qala rabbukum?" Qaul. Qalul haq, dijawab Allah berbicara kebenaran, al-haq. Dan kalimat "Madza qala rabbukum" disebutkan dalam Al-Qur'an. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana malaikat tadi saling bertanya sesama mereka, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qaulul haqq. Maka barakallahu fiikum. Fath-shalatu sanaullahi ta'ala. Adapun salawat kepada Allah, saya ulangi, adapun salawatnya Allah kepada nabinya adalah sanaullahi ta'ala, adalah pujian Allah di hadapan para malaikat. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Wallahu ta'ala huwal musalli wa huwal mutim kama dalla ala dalikal kitab was sunnah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala musalli, bersalawat kepada nabi. Wa huwal mutim, dan dia juga Allah yang memberikan sawab, pahala-pahala. Allah yang memuji mereka, Allah yang mengangkat mereka, Allah yang memberikan pahala pada mereka. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah. Wa alaihi salaful ummah, dan demikianlah para salaful ummah berkeyakinan bahwa Allah SWT memiliki sifat kalam. Allah berbicara sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan makhluknya. Allah melaknat, Allah bersalawat, Allah memuji. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, lam yazalillah mutakalliman idza syaa, la yazal Allah Subhanahu wa ta'ala mutakalliman idza syaa, lam yazal, artinya terus menerus, tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa ta'ala mutakalliman idza syaa. Naam, idza syaa. Terjemahkan kalimat Imam Ahmad ini, lam yazalillah mutakalliman idza syaa. Man yuterjem? Hah? Maknanya Allah terus-menerus berbicara? Tidak. Allah tidak terus-menerus berbicara. Allah selalu terus-menerus memiliki sifat kalam kalau Allah kehendaki. Ini jawaban yang paling tepat untuk menyelesaikan pertikaian dengan ahlul kalam. Ahlul kalam itu berbicara, mengatakan, membicarakan, memperdebatkan tentang kalau begitu ada dari Allah yang muhdats. Mereka selalu bicara tentang hadis atau hadis. Hadis itu baru. Sedangkan Allah, kata mereka, kalau Al-Sunnah tidak mengatakan qadim, menyatakan awal. Allah bersifat qadim. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat yang hadis, yang baru. Semuanya qadim. Sam'uhu qadim, wa basaruhu qadim, wa kullu sifatihi qadim. Semua sifat-sifat Allah sudah sejak dulunya. Ketika berbicara, ketika ada kejadian, Allah baru berbicara. Kata mereka, berarti ada yang hadis. Enggak mungkin. Tidak mungkin bagi Allah ada yang hadis, ada yang baru. Semuanya sudah azaliyan, qadiman, kata mereka. Bagaimana jawabnya? Adapun sifat kalamnya, na'am, azaliyan, qadiman, tidak ada awalnya, dari sejak dulu-dulunya Allah sudah memiliki sifat kalam. Tetapi parsialnya, satu persatunya ucapan, hadis. Kapan Allah kehendaki, Allah bicara. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak bicara. Paham? Sehingga ucapan Imam Ahmad tadi melengkapi keduanya. Lam yazal Allah mutakalliman. Artinya kita meyakini sifat kalam qadim atau sifat kalam azali sejak dulu. Tetapi kapan berbicaranya? Idza syaa, kalau Allah kehendaki. Loh, berarti hadis. Kalau hadis kenapa? Bahkan ada pembicaraan Allah yang akan Allah ucapkan nanti. Yaumul qiyamah. Apa di antaranya? Sebagaimana dalam hadis syafa'ah. Bahwa mereka berkata, para anbiya ketika diminta syafa'at oleh kaum manusia, isfa' lana, isfa' lana. Apa kata para anbiya? Inna allaha qad ghadiba ghadban lam yaghdab mislahu qab walam yaghdab ba'dahu qab. Allah telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Berarti puncak kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika yaumul qiyamah itu. Baik, ini berarti kapan terjadinya? Nanti hari kiamat Allah akan murka. Itu satu. Dalil kedua, hari kiamat juga Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah Taala, memuji Allah Taala dengan puji-pujian yang baru diilhamkan saat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah mengajarkan padanya saat itu. Sebelumnya Allah belum berbicara. Ketika itu disampaikan oleh Allah Taala. Maka Allah SAW berbicara, berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Allah langsung ketika itu juga. Itu juga terjadinya nanti. Barakallahu fikum. Sehingga lam yazalillah mutakalliman idza syaa. Kembali kepada kitab. Kaitannya adalah dengan pembahasan hadis dalam bab ini, yaitu la'anallah man nam. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi qawlihi ta'ala wa ma uhilla bi li ghairillah. Dan apa yang dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiruhu anahu ma dhubiha li ghairillah mithlu an yuqal hadha dhabihatun likadha. Kata Syaikhul Islam rahimahullah, zahirnya bahwa semua yang disembelih untuk dipersembahkan pada selain Allah, wa ma uhilla bihi li ghairillah, seperti kalimat hada dhabihatun likadha, ini sembelihan untuk ini, ini sembelihan untuk itu. Wa idza kana hadha huwal maqsud fa sawa'un lafadha bihi aw lam yulaffidh. Kalau begitu, kata Syekhul Islam masih, kalau itu maksudnya, maka sama saja apakah dia melafadzkan lafaz itu ataupun tidak melafadzkan lafaz itu, sama. Wa tahrimu hadza adhhar. Haramnya perkara ini lebih zahir, lebih jelas daripada tahrim dhabha lil lahm wa qala fihi bismil masih wa nahwihi. Lebih keras larangannya, lebih keras larangannya daripada orang yang menyembelih untuk dimakan sendiri tetapi mengucapkan kalimat dengan nama al-masih atau sejenisnya. Kama anna ma dhabahnahu mutaqarribina bihi ila Allah kana azka wa a'zam mimma dhabahnahu lil lahm. Sebagaimana bahwa yang kami sembelih sebagai taqarrub untuk Allah jelas lebih suci, lebih besar, lebih tinggi daripada yang kita sembelih untuk makan kita sendiri. wa qulna alaihi, dan kita ucapkan bismillah. Fa idza hurrima ma qila fihi bismil masih aw az-zuhra falan yahrum ma qila fihi li ajli al-masih aw az-zuhra aw qutida bihi dhalika awla. Fa innal ibadah li ghairillah a'dhamu kufran min al-isti'anati bi ghairillah. Karena jika diharamkan menyembelih dengan nama Al-Masih atau dengan nama Zahra atau dengan nama lainnya, maka sungguh lebih haram kalau disembelih tetapi dipersembahkan untuk selain Allah. Fa innal ibadah li ghairillah a'zam kufran. Karena beribadah pada selain Allah lebih besar kekafirannya daripada isti'anah bi ghairillah. Enggak paham kan? Paham enggak? Bisa diduga. Tidak paham. Saya ringkaskan. Nanti kalian baca lagi, kalian pahami lagi. Bahwa yang namanya menyembelih untuk selain Allah itu ada dua macam. Dzabah li ghairillah. Ada dua macam. Ada yang menyembelih lillaham, untuk daging sendiri, tapi membaca bismil al-masih, dengan nama al-masih. Itu menyembelih tidak dengan nama Allah, iya kan? Yang kedua, menyembelih tetapi uhilla, dipersembahkan untuk selain Allah. Dia menyembelih dengan baca bismillah, tapi kemudian dipersembahkan untuk kawah gunung, untuk pohon keramat, untuk batu keramat, dan lain-lainnya. Tapi pertanyaannya, ayyuhuma a'zam? Ini untuk makan sendiri, tapi dengan nama selain Allah. Ini dengan nama bismillah, tapi dipersembahkan untuk selain Allah. Dua-duanya kufur. Ayyuhuma a'zam? Mana yang lebih besar? Yang kedua ini a'zam. Yang kedua a'zam. Lima ada. Mengapa demikian? Karena yang pertama isti'anah bighairillah, beristi'anah untuk selain Allah. Tetapi yang ini ibadah kepada selain Allah. Lihat kalimat terakhirnya. Terakhir sekali. Fa innal ibadah lighairiha, lighairillah. Karena beribadah untuk selain Allah a'zamu kufran, lebih besar kekafirannya daripada isti'anah bighairillah. Yang pertama isti'anah bighairillah, bismillah. Apa makna bismillah? Dengan nama Allah aku minta pertolongan, kan gitu. Ini bismil masih, berarti isti'anah kepada al-masih. Kufur juga. Tapi yang ini dipersembahkan untuk selain Allah, tentunya lebih besar kekafirannya. Contohnya dengan yang sebaliknya. Contohnya dengan yang sebaliknya, yaitu kalau engkau beribadah dengan menyembelih hewan kurban, dzabah lillahi taqarruban, menyembelih untuk Allah taqarruban, seperti Idul Adha, seperti haji, kan ada sembelih kurban. Ini dibandingkan dengan engkau menyembelih kambing, masya Allah, bismillah, dengan nama Allah, tapi untuk makan sendiri, lillaham. Yang pertama menyembelih untuk makan sendiri, tapi dengan bismillah. Yang kedua menyembelih dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih besar pahalanya? Hah? Yang kedua kan? Sebagaimana sembelihan dengan nama Allah tapi untuk makan sendiri dibandingkan dengan menyembelih untuk Allah taqarruban sebagai kurban, maka ini a'zam. A'zam ajr, lebih besar pahalanya. Maka sebaliknya, menyembelih dengan nama Al-Masih kufur, tetapi menyembelih dipersembahkan untuk Al-Masih lebih kufur lagi. A'zam, perbandingannya seperti ini dengan ini. Mafhum? Coba lihat kalimat-kalimatnya. Saya baca, tidak saya terjemahkan. Kalian pahami baik-baik, karena kalimat-kalimatnya semuanya bisa dipaham. Wa tahrimu hadza. Ketemu? Wa tahrimu hadza abhar min tahrimi ma dabahahu lil lahm. Wa qala fihi bismil masih. Wa nahwahu. Kama anna ma dabahnahu mutaqarribina bihi, sebagaimana yang kita sembelih mutaqarribina ila Allah, kana azka wa a'zam mimma dabahnahu lil lahm. Yang ini sebagaimana yang disembelih untuk ibadah takarrub pada Allah jelas lebih besar daripada menyembelih untuk daging. Wa qulna alaihi bismillah, kemudian mengucapkan bismillah. Fa idza hurima ma qila fihi bismil masih aw az-zuhra fala an yahruma ma qila fihi li ajli al masih aw az-zuhra aw qusida bihi dhalika aw la. Mafhum? Baik, saya terjemahkan yang terakhir. Fa idza harama ma qila, kalau diharamkan apa yang diucapkan dengan nama al-masih atau dengan nama az-zuhra, maka lebih-lebih lagi diharamkannya kalau dia dipersembahkan untuk Al-Masih atau Zuhra atau kusida bihi, atau diarahkan, ditujukan sebagai pendekatan diri, sebagai ibadah kepada Al-Masih atau Zuhra. Ada aula, itu lebih-lebih lagi. Fa innal ibadah li ghairillah a'zamu kufran, karena ibadah kepada Allah lebih besar kufurnya daripada isti'anah bighairillah. Wabillahi taufiq. Jazakumullahu khairan.